بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر الإخوة رحمنا ورحمكم الله أجمعين، الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Demikian juga semoga salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada panutan dan teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bagi keluarga beliau, bagi sahabat guru dan bagi setiap muslim yang senantiasa mencontoh dan meneladani beliau hingga di hari kiamat nanti. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah wa jumain. Di awalullah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan memulai untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang beliau memberikan keterangan dan penjelasan pada bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Ibnu Abi Dawud rahimahullah, yang disebut dengan Ha'iyah Ibn Abi Dawud, karena bait-bait syair ini diakhiri dengan huruf Ha. Huruf akhirnya apa? Ha. Itulah kebiasaan para ulama menulis apa? Bait-bait syair yang huruf akhirnya sama. Seperti di sini Ha'iyah, karena huruf akhirnya Ha. Ada yang Lamiyah, Lamiyah Syekhul Islam Utsaimiyah, bait syair yang diakhiri dengan huruf Lam. Ada Ta'iyah, bait syair yang diakhiri dengan huruf Ta. Ada Nuniyah, bait syair yang diakhiri dengan huruf Nun, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam permasalahan akidah dan yang lainnya. Kebiasaan dari para ulama untuk menulis bait-bait syair yang diakhiri dengan huruf yang sama. Tetapi bait syair itu bukan lagu, bukan kendil, bukan nyanyian, atau juga bukan nasid. Bait syair itu bukan kendil, bukan lagu, bukan nasid, berbeda, tidak sama. Siapa Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah, insyaAllah akan kita kenal. Kita baca dulu mukaddimah yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Abi Al-Madkhali rahimahullah. Sekarang mana berapa, Mas? Hijriah? Hijriah dengan berapa? Enam belas so far tahun 1440 Hijriah. Hari apa ini? Respon ya. Inilah insya Allah kita mulai untuk membaca Nahruri itu yang terus oleh Al-Alama Sensei Ibn Muhammad Al-Madkhali Rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillah alladhi bi fadli wa ihsanihi yatimmu kullu amalin salihin mabrurin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pendahuluan segala puji adalah milik Allah, yang dengan keutamaan dan kebaikan Allah sempurnalah seluruh amal saleh, amal kebajikan. Dengan apa? Keutamaan dari Allah, dengan pemberian kebaikan dari Allah, akan sempurna seluruh amal saleh, seluruh amal yang baik. Amal saleh ini memiliki syarat. Syaratnya amal saleh apa? Syarat kalau amal itu dikatakan sebagai amal saleh. Syaratnya apa? Sesuai dengan contoh dan bimbingan Rasulullah. Yang kedua, ikhlas. Jadi amal soleh harus terpenuhi dua perkara tersebut. Harus ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang seperti itu akan sempurna dengan apa? Keutamaan dari Allah dan kebaikan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asy-syumsi wal budur. Semoga salawat dan salam dan barakah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bagi keluarga beliau dan bagi para sahabat beliau. Allah alam as-sumus wal-butul. As-sumus wal-butul, Allah alam maknanya apa. Qala amma ba'du. Adapun setelahnya, fa'inal muhafadha bi'ala al-ilmi syar'i wa wasaili zatul alaqati bihi matlabun syar'iyyun. Maka sesungguhnya menjaga ilmu syar'i dan perantara-perantara yang mengantarkan mendapatkan ilmu syar'i yang ada kaitannya, wasilah-wasilah yang ada kaitannya dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu seperti apa? Tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah, ini ilmu syar'i. Sebenarnya menjaga ilmu itu, demikian juga wasilah-wasilah, perantara yang ada kaitannya dengan ilmu syar'i. Apa? Cara membaca Al-Quran. Demikian juga apa? Cara menulis. Cara apa lagi? Ini matlabun syar'i. Ini tuntutan yang dituntut, yang diinginkan, yang diperintahkan secara syariat. Perantara-perantara yang bisa menjadikan terjaganya ilmu syar'i. Wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan untuk menjaga ilmu syar'i. Ya, seperti apa? Menulis. Kalau menulis butuh pena, butuh buku. Berarti pena dan buku apa? Matlabun syar'i. Yang dituntut, yang diperintahkan secara syariat. Ya, termasuk apa? ya termasuk fotokopi kitab, membeli Al-Quran, dan lain sebagainya. Jadi wasilah-wasilah yang dibutuhkan. Wa inna khayra wasilatan li hifdhihi wa baqa'ihi mirasan ghaliyan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hiya tadwinuhu wa tab'uhu wa nashruhu. Dan sesungguhnya sebaik-baik perantara wasilah untuk menjaga ilmu syar'i, untuk tetap langgengnya ilmu syar'i. Yang ilmu syar'i adalah mirasan belian, warisan yang sangat-sangat mulia, mahal, wali. Jadi ilmu syar'i itu apa? Warisan. Warisan itu bukan sekedar warisan, tapi apa? Zaliyan. Warisan yang sangat berharga. Warisan yang sangat apa? Sangat berharga. Warisan sangat mahal. Lebih mahal dari emas. Lebih mahal dari perak. Kalau ilmu syar'i itu warisan yang sangat berharga, maka apa? Seharusnya kita apa? Ingin mendapatkan, punya kemauan untuk mendapatkan warisan tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ini lam uridu dinaran wala dirhaman, aku tidak mewariskan apa? Dinar dan dirham. Rasulullah tidak mewariskan harta perhiasan, tapi apa? Innama warastu al-ilma. Hanya saja aku mewarisi ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Faman akhadahu akhadha bihadin wahid. Berarti siapa yang mengambil warisan ini? Mengambil apa? Ilmu syar'i yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan warisan yang mencukupi. Berarti siapa yang mempelajarinya? Berarti apa? Mengambil warisan Nabi. Berarti siapa yang menghafal Al-Quran? Berarti mengambil warisan Nabi. Warisan yang sangat berharga. Qala li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan yang sangat berharga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa? Kata beliau, sesungguhnya sebaik-baik perantara wasilah untuk menjaga ilmu syar'i yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umatnya adalah dengan apa? Tadwinuhu, dengan menulisnya. Wa tab'uhu, mencetaknya. Wa nashruhu, dan menyebarkannya. Jadi menulis ya termasuk menerbitkan. Demikian juga menyebarkan ilmu syar'i itu termasuk apa? Perantara untuk menjaga ilmu syar'i. Liyakuna nafian lilqasi wa tani miman aradallahu bihim khaira. Agar supaya apa? Ilmu syar'i ini memberikan manfaat bagi siapa? Alqasi wa tani, bagi orang yang jauh dan orang yang dekat, bagi orang yang senang dan orang yang tidak senang, dari orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan bagi mereka. Wa ikana al-amru kadhalik, fa inna katsiran min talabatil ilmi al-adkiya al-akhyar alladhina yaqra'una 'alayya ba'd al-mutul yaqumuna bi tafsir taqliqati al-mukhtasara. Ketika perkaranya seperti itu, maka sesungguhnya kebanyakan dari para penuntut ilmu yang cerdas, yang cerdik, yang baik, orang-orang yang membaca bacakan kepada sebagian matan-matan ilmu syar'i, mereka apa? Mereka menulis, di sini tasjil artinya merekam, mencatat taklikatku, komentar-komentarku, penjelasanku, al-mukhtasarah yang ringkas, la siyana fi ma yatallaqu bi tashihil i'tiqadi wa tafnidil afkar al-khati'ati wal muhdatsat al-mudhallilati fi hadha az-zaman alladhi tanawa'at fihi al-fitan. Kata beliau, sungguhnya kebanyakan, banyak dari para penuntut ilmu yang cerdas, yang cerdik, yang pandai, yang baik, mereka membacakan kepadaku sebagian matan yang mereka merekamnya, mencatat taklikatku, keteranganku yang ringkas, apalagi lebih-lebih dalam perkara yang berkaitan dengan pembenaran keyakinan i'tiqad. Demikian juga yang berkaitan dengan apa? Membantah dan meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah. Demikian juga perkara-perkara yang baru, bid'ah yang menyesatkan di masa ini, yang tanawa'at fihil fitan, bermacam-macam, berjenis-jenis di masa ini apa? Fitnah. Fitnah itu bermacam-macam modelnya, bermacam-macam wujudnya, bermacam-macam jenisnya. Wa kathura mu'ajjijuha fil alamil insani wal islami fisini wal alam. Dan apa? Banyak mu'ajjijuha yang membangkitkan, banyak yang apa? Memunculkan, mengobarkan fitnah tadi di mana? Di alam insani, di alam manusia, wal islami, di alam Islam, baik secara tersembunyi atau terang-terangan, banyak yang mengobarkan fitnah tadi, memunculkan fitnah tadi di mana? Di kalangan manusia, di alam manusia, di alam insan kemanusiaan, dan di alam Islam, di dunia Islam. Wa min thamma يقوم الطلاب بتفريغ بعض المتون المصروفة وتسليمها لي للنظر فيها والإذن في طبعها ونشرها. Dan dari sana para penuntut ilmu menunaikan, melakukan untuk apa? Tafriq. Bahasa kita menyalin dari rekaman ke tulisan. Jadi rekaman didengarkan, ditulis apa yang disampaikan oleh Syekh, ditulis apa adanya. Sebagian matan yang telah dijelaskan, disarah. Kemudian para tulab tadi menyerahkan salinan suara tadi ke tulisan kepadaku, agar supaya aku melihat, meneliti tulisan yang diberikan tadi, dan apa? Agar aku memberikan izin untuk dicetak dan disebarkan. Wa min jumlatil mawatil lati khudhiyat bihadzal amal aw khadzaitu bihadzal amal al qasidatul kha'iyah li ibni Abi Dawud as-Sistani rahimahullah. Dan termasuk dari jumlah materi, jumlah materi pelajaran yang aku telah memberikan, menunaikan amalan padanya, yaitu qasidah Ha'iyah yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Dawud As-Sistani rahimahullah. Siapa nama Al-Imam Abu Dawud rahimahullah? Siapa nama Al-Imam Abu Dawud rahimahullah? Siapa dia? Al-Imam Abu Dawud. Siapa? Al-Imam Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-As'ad. Sulaiman Ibn Al-As'ad rahimahullah. Nah, ini putranya yang menulis, putra Al-Imam Sulaiman. Maka disebut Ibn Abu Dawud. Siapa nama Ibn Abu Dawud, putra dari Imam Sulaiman bin Al-As'ad rahimahullah, namanya adalah Abu Bakar Abdullah. Di situ di halaman 7 disebutkan. Alimnya siapa? Abu Bakar Abdullah. Jadi Ha'iyah Ibn Abi Dawud, Ha'iyah ini tulisan siapa? Siapa tadi? Ha'iyah ini tulisan siapa, Ken? Ha'iyah ini tulisan siapa? Ibn Abi Dawud. Siapa Ibn Abi Dawud tadi? Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'ad rahimahumullah. Wallati i'tana bi ikhrajiha wa tahqiqi nususiha al-ustaz, dan yang mengambil perhatian untuk mentakhrij, menyebutkan hadis-hadis, riwayat siapa yang meriwayatkan hadis-hadisnya, demikian juga mentakhrij nas-nas dari tulisan, kemudian syarah, oh ini mutakhir, ini benar atau tidak, kalam yang disebutkan oleh saya mengatakan atau tidak, yaitu Ustaz Usama bin Zaid bin Muhammad al-Madkhali al-Mutakhassir ala darajati lisanis bin ulumi asyariyah, yang mentahkik dan mentakhrij adalah Syekh Usama bin Zaid bin Muhammad al-Madkhali ulalam al-mutakhassir ala darajati lisanis bin ulumi syar'iyyah. Beliau yang berhasil untuk mendapatkan derajat apa? Lisanis itu ulalam. Kelar apa maksudnya? Apa itu? Kelas apa? Elsa lisanis bin ulumi syar'iyyah. Hasi atau MA Magister, doktor ya, doktor ada, di sini lisan, ulalam, LC namanya, ulalam. Kan kalau para ustaz pulang dari jamiah, bilangnya apa? Yang banyak LC, di atas LC apa? MA, di atas MA apa? Doktor, ulalam. Waqad adzantu lahu fi tabaatiha, dan aku telah mengizinkan kepada beliau Syekh Usama untuk mencetaknya, litakhruja minar rafi ilal kafi, agar keluar dari rak buku menuju kepada tangan. Jadi kalau dicetak apa? Dari rak buku disebarkan, siapa yang megang? Tangan, agar dibaca oleh umat manusia. Wala yu'ibul kitaba, wala ya'ibul kitaba sigaru hajmihi, dan tidaklah kecilnya bentuk buku ini, ini menjadi cacat, aib bagi kitab ini. Artinya apa? Oh, ini cuma buku kecil. Buku kecil ini tidak menjadi cacat atau aib. Wa kam min durarin tujatu bin nahri, dan berapa banyak durar. Durar itu apa? Mutiara-mutiara. Berapa banyak mutiara yang didapatkan yang ada di mana? Di sungai. Mutiara itu kecil atau banyak? Kecil ya, sungainya besar ya. Artinya apa? Jangan menyepelekan satu yang kecil, karena satu yang kecil ini berharga. Satu yang kecil ini apa? Berharga. Wallahu a'lam bissawab, wa ma hiya wa hiya wa hadiyah, dan dia, dan ini dia, baina yadayi muhibbil aqidah salafiyah salihah, dan ha, dan amilah, ini dia, dia di antara apa, di depan para pencinta akidah salafiyah yang salihah, lahum gunmuha hani'an mari'ah, bagi mereka gunmuha keberuntungannya, hani'an mari'ah secara apa? Hani, secara menyenangkan, menggembirakan. Wa alayya gurmuha, dan atas kerugiannya, kata beliau, keuntungannya untuk mereka, tapi kerugiannya untuk saya. Alladhi arju minallahi an yusamihani fi. Ya, aku berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kelonggaran kepadaku, padanya, pada apa? Kekurangan-kekurangan yang ada pada kitab tersebut. It ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa kecuali apa? Sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, bagi jiwa tersebut apa yang dia upayakan dari kebaikan-kebaikan akan mendapatkan pahala. Wa 'alaiha ma kasabat, dan ikab siksaan atas jiwa tersebut dari apa yang mereka, yang dia kerjakan. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa aqtana, wahai Rabb kami, janganlah kau siksa kami jika kami lupa atau jika kami tersalah. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, wahai Rabb kami, janganlah kau bebankan atas kami beban sebagaimana yang telah kau bebankan beban itu atas orang-orang sebelum kami. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami, janganlah kau berikan, pikulkan beban kepada kami yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Wa'fu anna wa'fu lana warhamna, wahai Rabb kami, berikan maaf kepada kami, ampuni kami dan berikan rahmat kepada kami. Anta maulana, engkau adalah wali kami. Fangsurna ala qaumil kafirin, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir, menangkan kami atas orang-orang kafir. Ini mukadimah dari Al-Syekh Al-Alama Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang menunjukkan ketawaduan beliau rahimahullah, bahwa amal beliau ini, beliau nilai sesuatu amal yang kecil, sesuatu amal yang kurang dari apa yang diharapkan, sehingga belum mengakhiri tulisannya ini, mukadimahnya ini dengan apa? Permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Ibnu Abi Dawud rahimahullah fi qasidatihi al-mausulah bil ha'iyah ma nasuh, telah berkata al-Imam Al-Hafidz Al-Muhaddits Ibnu Abi Dawud. Namanya siapa tadi? Ibn Abi Dawud? Sulaiman. Ibn Abi Dawud. Siapa ke? Ibn Abi Dawud namanya siapa? Sudah bangun? Siapa bas? Abdullah. Kunyahnya siapa? Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman ini Al-As'ad rahimahullah, dalam qasidah beliau yang disebut diberi nama dengan Al-Ha'iyah. Kenapa disebut Al-Ha'iyah? Karena diakhiri dengan huruf Ha. Sedikit kita kenal siapa penulis Ha'iyah. Di bawah disebutkan huwa Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Abi Dawud As-Sijistani, imamun muhaddithun samial hadith wahuwa sawirun. Ini pertama apa kelihatannya? Imam. Yang kedua muhaddith, ahli hadis. Siapa ahli hadis itu? Siapa? Orang yang sibuk mempelajari hadis, mencurahkan seluruh waktunya untuk hadis, baik di dalam meriwayatkan, di dalam mempelajari para perawinya, dan di dalam mengamalkannya. Beliau mendengar hadis dalam keadaan beliau masih kecil, karena bapak beliau seorang muhadis. Kana min akabir al-khufadi di Baghdad, beliau termasuk para pembesar khufad di Baghdad. Berarti beliau dari mana ini? Dari Irak. Aliman mutafaqihan, aliman muttafiqan alaih, beliau alim, orang yang berilmu, muttafiqan alaih. Apa muttafiqan alaih? Beliau mengilmui, mengetahui apa? Apa yang disepakati atasnya. Sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imamun ibni imamin, beliau ini seorang imam, putra seorang imam imam. Masya Allah, beliau imam, bapaknya imam. Beliau imam, namanya Abdullah, bapaknya imam, yaitu Sulaiman. Syarata abahu bisuyuhi bimisra wassam. Beliau berserikat dengan bapaknya, artinya apa? Bersama-sama belajar dengan bapaknya. Di mana? Pada guru-guru bapaknya di mana? Di Mesir dan Syam. Usama bin Baghdad wa Khurasan wa Asbahan wa Syiraz. Dan beliau mendengarkan ilmu di mana? Berguru di Baghdad, di Khurasan, di Asbahan dan Syiraz. Nama-nama kota. Beliau lahir tahun 230. Walidu al-imam al-hafidh al-ma'ruf bin Abi Dawud sahib al-sunan tufiya rahimahullah waskana wasiyah jannati sana. Dan beliau lahirkan berapa tadi? 230. Bapak beliau al-imam Abu Dawud meninggal tahun 316. Ya, tahun berapa? 316. Berarti berapa tahun itu? Hmm? 16 sama 70 berapa? 86. Ini bapaknya. Berarti beliau berumur apa? Panjang. Kalau umur Allah Ma'bud, ini sedikit perkenalan dengan penulis yaitu Al-Imam Ibn Abi Dawud rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah wa auni. Yani izin Allah dan pertolongan darinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah.